困门前采梦，terasa bahagia namun kau hilang tanpa jejak, membuat pertanyaan apa salah diriku hapus memori itu. Mudah dibayangkan bagai hantu di siang malam mendera batinku. Bayang dirimu begitu merasuk kalbu. Akal sehat ku berhenti kala menatapi indah matamu. Dan lumpuhkan jiwa, kau mencuri perhatian dan sayangku. Kan lagi ku pungkiri semua. Saat ku coba tegar, hadirmu kembali. Ada geradis kujur tubuh, lelatuk berpikir, sakit ku melihatnya. Bawa sejuta maaf, minta dari hati. Letakkan janji sekali lagi di atas segalanya. Adakah ini hanya pelarian tanpa ujung? Akal sehat ku berhenti kala menatapi indah matamu hingga melumpuhkan jiwa. Kau mencuri perhatian dan sayangku. Takkan lagi ku pungkiri semua. I'm not afraid to die.